mengenai Allah, yang kami matinya aku akan bela engkau pada hari kiamat, tidak diucapkan, maka kata Nabi, dia di neraka tempatnya. Di neraka. Ya kakinya dibakar, otaknya mendidih selama-lamanya. Khalidan mukhaladan fiha abada, kekal dari kekal dan mereka selama-lamanya. Yang mestinya dia berada di kerak neraka. Mestinya berada di kerak neraka. Kafir. Sampai Nabi mengatakan, laula ana lakana fiddarkil asfalinam. Kalau bukan karena aku, dia akan di kerak neraka, kata Rasulullah. Cuma karena dia berjasa membantu Islam, maka Nabi minta kepada Allah diringankan. Tetap, jangan ringan, kakinya dibakar, otaknya mendidih selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Di neraka. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak ada kematian lagi. Sesudah kematian dunia, tidak ada kematian lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Makanya mereka harus masuk dalam Islam. Yahudi, Nasrani, yang lainnya harus masuk dalam Islam. Kalau tidak, dia berkata mereka selama-lamanya. Jadi ini satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama Islam. Dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sempurna agama Islam ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Enggak boleh orang menambah-nambah lagi, sempurna agama Islam. Nabi sudah jelaskan semuanya tentang Islam ini. Jelas. Tidak ada satupun yang terluput. Tidak ada sama sekali. Sampai dikatakan oleh Abu Dzar, kata Abu Dzar radhiyallahu an, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Jelas semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ini dalam riwayat Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Jadi semua Islam ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Karena itu dijelaskan oleh Salman. Ketika Salman ditanya oleh orang-orang musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kamu segala satu? Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Qala ajal. Apakah Nabi kamu mengajarkan segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman, ajal, iya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya, kalau Nabi telah mengajarkan tentang tata cara buang air, enggak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang akidah. Tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana menyembah Allah. Bagaimana mengikuti jalan yang lurus. Tentang manhaj, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Semua Nabi ajarkan, lengkap. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Semua Nabi jelaskan. Tidak ada satupun yang terluput. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya semuanya. Nabi menjelaskan tentang penciptaan Adam. Kemudian juga tentang bagaimana Iblis menggoda Adam sampai Adam keluar dari surga. Dijelaskan tentang penciptaan langit, bumi. Dijelaskan tentang lauh mahfuz. Dijelaskan tentang kolam. Dijelaskan tentang arsy, dijelaskan tentang kursi, dijelaskan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama yang mulia. Kemudian dijelaskan juga semuanya tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, menjauhkan syirik. Dijelaskan juga tentang masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bagaimana berumah tangga, bagaimana bermuamalah, bagaimana juga kita apa berjihad. Semuanya lengkap. Bagaimana jual beli lengkap diajarkan oleh Islam. Tidak ada satupun yang terluput. Tidak ada satupun yang terluput. Semua dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu Rasulullah di Arafah pada Hajjatul Wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian semuanya Dikatakan para sahabat, iya, engkau telah menyampaikan semuanya. Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Aku sudah sampaikan semua Islam ini kepada umat ini. Sudah. Maka dikatakan para ulama, Rasulullah ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi lay haqq jihadih. Rasulullah ballagha risalah, menyampaikan semua di sana, enggak ada satu pun yang terluput. Wa adda al-amanah, yaitu naikkan amanah semuanya. Wa nasaha al-ummah, Rasulullah telah menasihati umat dengan baik. Wa jahada fi lay haqq jihadih. Dan Rasulullah telah berjuang di jalan Islam ini dengan sebenar-benar perjuangan. Semuanya. Rasulullah sudah jelaskan kepada umat ini. Jadi akhwan fi din, na'zakumullah, tidak boleh orang menambah yang dianggap baik menurut dia. Menurut ra'yunya baik, bagus, tidak boleh. Tidak boleh seorang menambah dalam Islam, tidak boleh. Makanya timbulnya bid'ah-bid'ah yang ada ini, karena mereka menganggap baik, dan faktor yang paling besar adalah hawa. Timbulnya bid'ah karena hawa. Makanya dikatakan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ahlul bid'ah adalah kalau mereka mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ahlul bid'ah itu. Kalau mereka mau tunduk hawa nafsunya kepada